بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian meneruskan sunnah para nabi ini. Setiap selesai salat beliau bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dengan kalimat-kalimat walau singkat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Beliau senantiasa bermohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. 'Amalan mutaqabbalan. Ya Allah, hamba bermohon kepada-Mu, anugerahkan hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang penuh keberkahan. Dan perhatikan, mohon terima amalan hamba ya Allah, terima salat hamba. Kurang apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Qur'an, dipuji akhlaknya sebagai Al-Qur'an, dipuji oleh Al-Qur'an. Ayat tentang surga turun kepada beliau sebelum beliau masuk ke surganya. Inna a'tainakal kautsar, diampuni dosa-dosanya, dijaga dari maksiat. Ma'sumun lil maksiat, maghmunun lil jannah. Tapi masih merasa amalannya belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawadhu maksudnya, mohon terima amalan hamba ya Allah. Maka jika para nabi dan rasul yang mulia saja selepas mengerjakan amalan masih berharap amalan diterima, maka apa qimatuna, nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para nabi dan rasul tadi. Karena itulah biasakan setelah selesai mengerjakan amalan-amalan walaupun sedikit, usahakan bermohon kepada Allah semoga Allah menerima dari amalan kita sekalipun sedikit dari apa yang kita kerjakan. Sekali lagi, semoga Allah terima seluruh amalan kita yang pernah kita tunaikan sampai dengan subuh ini.